Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dengan membaca kitab tafsir karya Al-Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di awal-awal surat Al-Baqarah yang kita telah baca ayat kemarin sampai ayat kelima, namun tafsirnya belum kita selesai darinya. Kita kemarin sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, itu ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya karena sempurnanya keyakinan yang terdapat padanya. Hudal lil muttaqin itu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemarin penulis menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran datang dua bentuk. Di sini, di surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara di ayat yang lain disebutkan hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Dan ini tidak bertentangan, sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Petunjuk untuk manusia seluruhnya, yang beriman ataupun kafirnya. Adapun yang beriman tentunya petunjuk yang mereka ambil manfaat dengannya. Ini untuk orang bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa, tidak beriman, maka itu petunjuk juga dalam rangka penegakan hujjah kepada mereka, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Kemudian beliau sekarang akan menjelaskan, ya, supaya tidak samar bagi kita namanya petunjuk itu. Beliau jelaskan bahwa petunjuk itu ada dua. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa li'anna al-hidayata naw'an, hidayatul bayani وحداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وحداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال: الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به الخبر الله لخبر الله وخبر رسوله. Baik, sampai situ dulu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, لأن الهداية تنوعان, supaya tidak samar bagi kita bahwa di ayat ini dibilang hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, sementara di ayat yang lain dikatakan hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Kenapa itu? Apakah ada pertentangan? Tidak. Boleh jelaskan. Hidayah itu ada dua. Petunjuk itu ada dua. Ada namanya hidayatul bayan, ada petunjuk dalam artian penjelasan. Ya, ini untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka apa yang baik dari yang tidak baik, apa yang hak dari yang batil. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka hal tersebut. Ini namanya hidayatul bayan. Wa hidayatul taufiq. Yang kedua ada namanya hidayah itu apa? At-taufiq. Itu diberikan hidayah dari penjelasan itu untuk menerimanya. Maka kata beliau, fal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa, hasolat lahumul hidayatan, terjadi pada mereka dua hidayah. Jadi ketika ada orang yang bertakwa, mereka mendapatkan dua hidayah. Pertama, karena mereka mendapat penjelasan dari Allah. Kemudian yang kedua, mereka diberi taufik untuk menerima penjelasan itu. Anda bisa paham ini? Ini orang beriman, ini orang bertakwa. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, maka dia mendapatkan dua hidayah. Dia mendapatkan dua apa? Hidayah. Wa ghairuhum, selain mereka itu, selain orang yang bertakwa, lam tahsul lahum hidayatut taufiq. Tidak ada pada mereka hidayah apa? At-taufiq. Makanya tidak ada amalan. Ya kan? Mereka tahu itu benar, tapi tidak bisa mengamalkannya. Apa kurangnya? Apakah tidak ada hidayah? Tergantung. Kalau dibilang tidak ada hidayatul bayan, itu salah. Karena semuanya mendapatkan hidayatul bayan. Kan begitu? Tapi kalau dibilang hidayatul taufik, itu benar. Orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal dengan ketakwaannya, itu sebabnya karena tidak ada apa? Hidayah? Tidak ada hidayah apa? Hidayah taufik atau hidayatul bayan? Hidayatul taufik. At-taufik. Itu yang perlu untuk paham. Makanya kesyukuran kita terhadap hidayah taufik itu lebih besar. Karena tidak semua orang dipilih untuk mendapatkan apa? Hidayah taufik. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah apa? At-taufik. Wa hidayatul bayan biduni taufikin lil amali. Iya? Biha laysat hidayatan hakikiyatan tamatan. Perhatikan baik-baik. Hidayah al-bayan tanpa ada taufik untuk beramal, maka itu bukan hidayah yang sebenarnya yang sempurna. Bukan. Hidayah yang sebenarnya dan hidayah yang sempurna, ketika antum mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian antum bisa amalkan petunjuk itu. Antum paham ini? Ketika antum tahu itu yang benar, kemudian antum berusaha di atas yang benar itu dan beramal di atasnya, itu namanya hidayah itu apa? At-taufik. Itu hidayah yang sempurna. Itu adalah hidayah yang sempurna. Ini masya Allah. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan apa? Hidayah. Thumma wasafal muttaqina bil aqaidi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang bertakwa itu dengan keyakinan-keyakinan. Artinya cap dan stempel takwa itu tidak sembarang didapatkan. Ada sifatnya. Ada ciri-cirinya orang yang bertakwa. Ada ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang didapatkan. Maka Allah memberikan ciri mereka, mensifati mereka dengan keyakinan wal amalil batinati, dan amalan-amalan batin, amalan hati. Amalan hati. Wal amalad dhahir, bahkan Allah juga memberikan ciri orang bertakwa dengan amalan-amalan apa? Dhahir. Di surat ini masyaallah sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa ciri orang bertakwa yang beriman itu berkeyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Itu namanya beriman. Maka di sini disebutkan oleh Allah sempurna. Allah sebutkan ciri mereka dengan keyakinan dalam hati, amalan dalam hati, dan amalan yang zahir, jawari. Litadammunit taqwa lidalika. Karena itu terkandung dalam takwa. Iya kan? Orang yang bertakwa itu kan orang yang melakukan perintah Allah. Apakah perintah zahir ataupun batin? Kan begitu? Dan meninggalkan larangan Allah. Apakah larangan yang zahir ataupun yang batin? Kan terkandung di dalamnya takwa. Faqol, maka Allah katakan di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yaitu yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Para salaf, ya, terjadi perbedaan pendapat apa itu mereka yang beriman kepada al-ghaib. Apa saja itu al-ghaib? Walaupun semua tafsir mereka menyatu. Kalau disatukan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau nukil dari Abu Aliyah ketika disebutkan firman Allah yu'minuna bil ghaib, dia berkata yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lihat, beriman terhadap yang ghaib itu maksudnya beriman kepada Allah satu. Itu namanya ghaib kan? Kan kita tidak lihat Allah di dunia ini. Ghaib bagi kita. Ghaib bagi kita. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada utusan-utusannya. Beriman kepada hari akhirat. Wa jannatihi wa narihi wa liqaihi. Masya Allah. Beriman terhadap yang ghaib, kata Abul Aliyah. Beriman terhadap surganya. Untuk beriman akan adanya surga, itu namanya beriman terhadap apa? Al-ghaib. Wa narih. Beriman akan adanya neraka Allah, itu namanya beriman terhadap yang ghaib. Wa liqaihi. Beriman akan adanya hari berjumpa dengan Allah, itu namanya beriman terhadap yang ghaib. Iya. Wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wa bil ba'thi. Fahada ghaibun kulluhu. Ini kata Abul Aliyah. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya. Mereka beriman terhadap kehidupan setelah kematian. Mereka beriman terhadap akan adanya hari berbangkit. Inilah dibilang beriman terhadap apa? Al-ghaib. Antum bisa paham ini? Jadi ketika antum bilang dan baca ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Apa saja tadi? Ya, beriman dengan rukun iman yang 6. Itu bukan perkara ghaib. Ditambah lagi beriman akan adanya apa? Surga. Beriman akan adanya neraka. Beriman akan adanya hari perjumpaan dengan Allah. Beriman akan adanya kehidupan setelah kematian. Anda paham kan? Ini namanya semua apa? Beriman terhadap yang ghaib. Antum bisa pahami? Ini yang diinginkan. Ini kata dari penjelasan salaf kepada kita. Kemudian beliau jelaskan di sini hakikatul iman, hakikat daripada keimanan itu adalah at-tasdiqu tam. Iya, pembenaran yang sempurna. Bima akhbarat bihir rusul, terhadap apa yang dikabarkan oleh rasul. Ini kan masuk dalam tafsirnya Abu Aliyah tadi. Iya kan? Beriman terhadap rasul. Ini tafsir Ibnu As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan sebagian dari tafsir salaf. Iya, beriman hakikat keimanan terhadap yang ghaib adalah membenarkan dengan sempurna apa yang dikabarkan oleh Rasul. Membenarkan dengan sempurna apa yang dikabarkan oleh Rasul. Intinya kita terima apa yang dibawa oleh Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ini namanya beriman terhadap al-ghaib di antaranya. Membenarkan dengan sempurna apa yang diberitakan oleh Rasul. Iya. Al-mutadamminu linqiyadil jawarih. Masya Allah. Harus dilanjut. Ini keyakinan ahli sunnah. Yang terkandung di dalamnya ketundukan anggota badan. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, iman itu apa artinya? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Menyelisih orang-orang diantaranya asyairah. Yang mereka katakan bahwa iman itu adalah at-tasdiq. Yang penting pembenaran saja. Itu tentunya kurang. Itu tentunya salah. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau ini adalah iman menurut ahli sunnah. Membenarkan dengan sempurna apa yang diberitakan oleh Rasul dalam hati kita. Kemudian terkandung di dalamnya adalah ketundukan terhadap jawari. Kita amalkan apa yang kita yakini. Iya. Kemudian beliau tegaskan, walaisa sya'nu fil imani bil asya'il musyahada bil hissi. Masya Allah. Bukanlah yang paling penting itu percaya terhadap sesuatu yang dilihat dengan panca indera. Bang, namanya beriman itu kita percaya bukan hanya sekedar apa yang kita lihat dengan indera kita. Iya, kita pandang dengan mata, kita dengar dengan telinga. Iya, kita sentuh dengan tangan kita, kita cium dengan penciuman kita. Bukan itu yang paling penting. Fa innahu la yutamayyazu bihal muslimu minal kafir. Kalau hanya dengan sesuatu yang dilihat, yang nampak, itu belumlah membedakan muslim dari kafir. Itu masya Allah. Kalau yang dinampakkan, orang menafikan juga apa? Menampakkan yang benar, hitam itu cuma yang dia nampakkan. Keyakinannya apa? Kafir kepada Allah. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di surah Al-Baqarah ini. Tentang ciri orang-orang apa? Munafik. Jadi bukanlah sesuatu yang paling penting adalah beriman dalam keimanan itu dengan sesuatu yang dilihat. Itu tidak membedakan seorang muslim dan kafir. Tidak membedakan seorang muslim dan munafik. Tidak membedakan seorang muslim dan musyrik. Innama sya'nu fil iman bil ghaib. Sungguhnya yang paling pentingnya adalah terkait dengan keimanan kita terhadap yang ghaib, yang tidak kita lihat. Nabi sampaikan kepada kita yang kita lihat, itu mudah kita beriman terhadapnya. Iya kan? Biar orang kafir juga, orang munafik juga menampakkan seperti itu. Yang paling penting adalah gimana kalau ada berita dari Nabi terhadap perkara yang goib, perkara yang kita tidak lihat, tentang surga neraka, tentang kehidupan setelah kematian. Iya kan? Gimana ini? Ini yang menjadi sya'an. Ini yang paling penting. Beriman terhadap yang goib, alladzi lam naroh, yaitu yang kita tidak lihat. Walam nusyahidu, yang kita tidak menyaksikannya. Wa inna man uminu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kita percaya tentang hal tersebut itu karena adanya berita dari Allah, adanya berita dari Rasul. Kita tidak lihat, tapi karena kejujuran keimanan dalam hati seorang hamba untuk membenarkan berita Allah, untuk membenarkan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka juga percaya padahal tidak melihat. Itu keimanan. Jadi orang beriman itu yang beriman batinnya dan dohirnya. Batinnya percaya, dohirnya tunduk terhadap kepercayaan itu. Dohirnya tunduk terhadap kepercayaan itu. Tidak bisa batin tunduk, tapi dohir tidak. Ini untuk membantah ucapan orang yang mengatakan, yang penting hatinya baik. Oh, itu bahaya itu. Yang penting hatinya baik tapi penjahat. Itu tidak. Harus hati baik, terus jawari juga apa? Tunduk. Jawari juga apa? Tunduk. Harus begitu. Tidak bisa juga. Yang penting perbuatannya baik, hatinya urusan Allah. Tidak bisa juga. Iya. Kan itu belum membedakan orang muslim dengan munafik. Orang munafik dia baik, dia nampakkan. Tapi hatinya menyelisih apa yang dia nampak? Nampakkan. Itu belum. Orang beriman itu tunduk hatinya dan tunduk jawahrinya. Yang belum bilang tadi, hakikat keimanan adalah at-tasdiqu tam, membenarkan dengan sempurna bima akhbarat bihi rusul, terhadap apa yang diberitakan oleh para rasul. Terus al-mutadamminu linqiyadil jawari, yang terkandung di dalamnya ketundukan terhadap anggota badan. Itu orang yang beriman. Itu orang yang beriman. Iya, makanya Nabi pernah mencontohkan dalam sebuah hadis, la yu'minu, ya, apa namanya? Iya. Ada terkait dengan lafaz hadis, saya lupa lafaz persisnya, sambungan hadis yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Betul. Iya. Lafaz yang tersambung dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Yang saya ingin katakan setelahnya, di antara yang diucap oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Iya, hendaklah dia muliakan tetangganya. Hendaklah dia muliakan apa? Tetangganya. Karena kalau ada orang beriman tapi tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya, gangguan lisannya, gangguan tangannya, perbuatannya, ini belumlah beriman yang sebenarnya. Karena yang beriman sebenarnya itu hatinya baik, juga anggota badannya apa? Baik. Tetangganya aman dari gangguannya. Tetangganya aman dari gangguan. Ini diantara contoh keimanan yang sempurna. Diantara contoh keimanan yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus kata beliau lanjutannya. Qala al-musannif rahimahullah, fa hadzal iman alladhi yumayyizu bihi al-muslimu min al-kafiri, li'annahu tasdiqu mujarradin lillahi wa rasulihi. Fal-mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbara Allahu bihi أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وأقله أو لم يهتد إليه أقله وفهمه بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية لأن أقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت أقولهم ومرجت أحلامهم وزقت أقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ما شاء الله. كتب الله رحمه الله. فهذا الإيمان إني لك إيمانا يتدي yang beriman dengan batin, kemudian jawarinya tunduk. Percaya terhadap yang gaib. Inilah keimanan yang dengannya dibedakan antara muslim dari yang kafir. Iya. Karena kenapa ini dibilang keimanan? Karena itu adalah murni membenarkan Allah dan Rasulnya. Karena dia beriman padahal dia tidak lihat. Itu murni pembenaran terhadap Allah dan para rasulnya. Fal mu'min, maka orang yang beriman itu yu'minu bikulli ma akhbarallahu bih. Itu percaya dan beriman terhadap semua yang Allah kabarkan dengannya. Au akhbaru bihi rasuluh, atau yang rasulnya kabarkan. Itu orang beriman itu. Percaya terhadap berita dari Allah dan percaya terhadap berita dari Nabi. Sawa'un syahadahu, sama saja apakah dia lihat. Aulam yusyahiduhu, atau dia tidak lihat. Pokoknya apa yang dibawakan oleh Rasul, apakah dia lihat dalam kehidupan dunia ini atau dia belum lihat. Seperti surga dan neraka, ya kan? Kehidupan setelah kematian, pokoknya dia percaya. Inilah orang beriman. Wasawa'ul fahimahu wa aqalahu, dan sama saja apakah dia paham atau dia masuk akalnya. Iya, kadang orang kan dia paham tapi kadang tidak masuk akal sehingga menyebabkan dia menolak yang benar. Seperti siapa? Orang-orang filsafat, ahli kalam. Iya, mereka tidak terima misalnya apa yang diberitakan oleh Allah, adanya siksa kubur. Iya, adanya surga dan neraka. Kenapa? Tidak masuk akal kata mereka. Tidak masuk akal. Tapi orang beriman, dia paham atau dia akalnya tidak masuk di dalam pemikirannya perkara itu, tapi selama itu berita dari Allah, percaya. Itu orang yang beriman. Itu adalah orang yang beriman. Ini masya Allah. Iya. Aulam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmu, atau akal dan pemahamannya tidak diberikan petunjuk kepada perkara itu. Artinya akalnya dan pemahamannya tidak dapat mencerna apa yang diberitakan itu. Tapi dia katakan, ini berita dari Allah, saya beriman terhadapnya. Ini kabar dari Allah, saya beriman terhadapnya. Inilah orang yang beriman. Inilah orang yang beriman. Bikhilafiz zanadiqah, berbeda dengan para zindik, zindik munafik, orang-orang pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman tapi bukan apa? Muslim. Berbeda dengan para zindik al-mukadzibin bil umuril ghaibiyah, yang mendustakan perkara-perkara ghaib. Berbeda dengan mereka, li'anna ukulahum al-qasira al-muksira, karena akal mereka pendek dan dipendekkan oleh subhat dan apa yang mereka pelajari. Iya, lam tahtadi ilaiha, ya, tidak memberikan mereka petunjuk kepada perkara itu. Fakadabu, karena akalnya tidak masuk, maka mereka dustakan. Ah, ini salahnya. Maunya kan bisa diterima oleh akal ataupun tidak, wajib kita apa? Percaya. Tapi orang-orang zindik seperti orang-orang filsafat dan ahli kalam, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, sebab mereka menolak nama dan sifat Allah, ini mereka bilang ini tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Mereka tidak diberikan petunjuk, akal mereka tidak dapat menjangkau perkara itu, maka mereka dustakan. Bima lam yuhitu bi ilmi, terhadap apa yang dia tidak bisa liputi ilmunya. Fafasadat ukuluhum, maka rusak akal-akal mereka. Wa marijat ahlamuhum, dan ahlam mereka, ya, cita-cita dan mimpi mereka tentunya tidak ada yang baik, semuanya kacau, semuanya tidak jelas. Iya kan? Kita contohkanlah orang-orang filsafat. Iya kan? Makin lama dia kaji filsafat, maka makin ragu dia terhadap agamanya. Jadi akalnya hancur, rusak, dan apa yang diinginkan juga tidak jelas. Tidaklah menambah kecuali apa? Keraguan. Iya, setelah keraguan. Wazakat ukulul mu'minin, ini lawannya. Sementara akalnya orang-orang yang beriman itu zakat, suci. Al-musaddiqin, orang-orang yang beriman lagi membenarkan. Al-muhtadin, yang mendapat petunjuk. Bihudallahi, akal mereka suci dengan petunjuk dari Allah. Setiap ada firman Allah, ini adalah wahyu, ini adalah perintah, ini adalah larangan, saya wajib benarkan. Akal saya masuk atau tidak? Yang jelas, saya yakini kalau Allah perintah pasti baik, kalau Allah larang pasti buruk. Itu keyakinan beriman, orang beriman. Ini terkait dengan perintah dan larangan. Kalau Allah perintah pasti baik ini, walaupun orang bilang itu tidak baik, tapi Allah yang bilang, Allah yang suruh saya, pasti baik. Kalau ada yang dilarang oleh Allah, dia bilang ini pasti buruk kalau dilakukan, ini akan bahaya kalau saya berbuat itu, apakah untuk dunia saya ataupun untuk akhirat saya. Ini orang yang beriman itu. Ini terkait dengan perintah dan larangan. Demikian pula yang lain. Demikian pula yang lain. Ini orang yang beriman. Inilah orang yang beriman, yang membawa mereka untuk membenarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, qala syekh rahimahullah, wa yadkhulu fil iman bil ghaibi al iman bi jami'i ma akhbara Allah bihi min al ghuyub al madiyyah wal mustaqbalati wa ahwal al akhirati wa haqa'iqi awsaf Allah wa kayfiyyatiha وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ما شاء الله. Kemudian beliau tegaskan, masuk dalam keimanan terhadap yang gaib. Termasuk keimanan terhadap yang gaib adalah al-iman bi jami'i ma akhbarallahu bih minal ghuyub. Yaitu kita percaya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dari perkara-perkara gaib. Al-madiyah, yang telah berlalu. Ya kan? Allah kabarkan kan kisah mulai dari Nabi Adam sampai di sebelum Nabi kita, kan begitu? Dari perkara-perkara yang telah berlalu, kita harus percaya itu. Kita harus percaya. dari perkara-perkara yang telah berlalu. Wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Adanya nanti kehidupan setelah kita dikubur. Adanya nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita. Kemudian dikumpul di padang mahsyar. Ditimbang semua amalan kita. Ditegakkan timbangannya seadil-adilnya. Adanya surga, adanya neraka. Itu perkara yang akan datang. Perkara gaib. Membenarkan semua itu. Wahwal akhirah, keadaan-keadaan nanti di akhirat. Wahakoik awsofillah. Demikian pula kita percaya hakikat dari sifat-sifat Allah. Betul-betul Allah bersifat dengannya. Anda paham kan? Iya. Wa kaifiyatiha, dan adanya kaifiatnya. Tapi kan kita tidak tahu. Beliau akan tegaskan sebentar. Iya. Ada kaifiatnya, tapi kita tidak tahu. Allah yang tahu. Wa ma akhbarat bihi rusul min dzalik, dan apa yang dikabarkan oleh Rasul dari hal itu. Fayu'minuna bi sifatillahi, maka mereka percaya dan beriman terhadap sifat-sifat Allah. Iya? Mereka percaya dan beriman terhadap sifat-sifat Allah. Wa wujudiha, dan akan adanya. Tidak ada yang mereka tolak dari sifat-sifat Allah. Ketika Allah bilang misalnya, bal yadahu mabasutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampat, kita katakan Allah memiliki tangan. Allah ada dan punya tangan. Kita beriman terhadap itu karena Allah yang kabarkan. Allah yang beritakan tentang dirinya. Ada tangannya. Wa yataqanunha. Mereka yakini itu akan adanya. Wa illam yafhamu kaifiyataha. Walaupun mereka tidak paham tentang apa? Kaifiyatnya. Karena Imam Malik bilang al-kaifu majhul. Tentang kaifiatnya, bagaimananya, tidak ada yang tahu. Kan itu perkara gaib. Yang wajib bagi kita adalah beriman. Yang wajib bagi kita adalah kita percaya. Yang wajib bagi kita adalah kita percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Antum bisa paham ini? Ini harus kita yakini, masya Allah. Kemudian berikutnya kita tambah lagi. Thumma qal wa yuqimuna as-salata lam yaqul yaf'aluna as-salata aw ya'tuna bis-salati li'annahu la yakfi fiha mujarradul ittiyani bisuratiha adh-dhahirati fa iqamatu as-salati iqamatuha dhahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa iqamatiha batinan bi iqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha fa hadhihi salatu hiya allati qala Allahu fiha innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa hiya allati yatarattabu 'alayha thawabu fala thawaba lil insani lil antum cetakan insan di saya lil abdi sama saja fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqala minha wa yadkhulu fi salati faraiduha wa nawafiluha. Baik, sampai situ. Masyaallah. Tsumma qala, kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keyakinan hati kita beriman terhadap yang gaib yang Allah kabarkan kepada kita. Ka Allah berfirman, wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Perhatikan tabirnya. Kata beliau, lam yakul yaf'alunas shalah. Allah tidak bilang mereka mengerjakan salat. Beda kan? Beda itu mengerjakan salat sama menegakkan salat. Beda mengerjakan salat dan menegakkan salat. Di sini Allah katakan wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Lam yakul, Allah tidak katakan yaf'alunas shalah. Allah tidak katakan mereka melakukan salat. Au yatuna shalah, yatuna bis shalah, atau mereka mendatangkan salat. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bisuratiha. Karena tidak cukup hanya sekedar mendatangkan bentuknya yang dohiro, yang nampak. Maksudnya kita takbir, hadap kiblat, kita ruku, kita bangkit dari ruku, kita sujud, itu tidak cukup dalam sholat. Itu namanya mendatangkan dan melakukan sholat, belum menegakkan sholat. Itu tidak cukup kata beliau. Fa'iqomatus sholat, apa maksudnya iqomah? Kita mendirikan sholat. Jadi bukan melakukan sholat atau mendatangkan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa maksudnya? Yaitu iqomatu hadhohiron, menegakkannya secara dohir, biitmami arkaniha, yaitu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Ya, rukun sholat kan takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit dari sujud. Ini kan rukun-rukunnya. Dengan mendatangkan rukun-rukunnya, menyempurnakan, sempurna. Maka yang kata Nabi, kalau antum ruku, maka itidallah dalam ruku. Kalau antum berdiri, jangan sujud sampai itidal berdiri. Kalau antum sujud, itidallah dalam sujud. Disuruh itidal kita. Hatta tatma'inna sajida, sampai kamu tuma'nina dalam sujud. Karena ini sujud rukun sholat. Iya. Itu antum sempurnakan. Iya. Rukun-rukunnya. Wajibatiha wa syurutiha. Wajib-wajibnya sholat dan syarat-syaratnya sholat. Ini antum sempurnakan. Wa iqamatuha batinan. Ini yang kedua. Itu yang pertama ya. Menegakkan sholat dohirnya. Dan menegakkan sholat dalam batin kita. Fa'iqomatu fa'bi'iqomati ruhiha. Itu dengan menegakkan inti daripada sholat. Wahu hudurul qalbi fiha. Yaitu hadirnya hati dalam sholat. Hadirnya hati dalam sholat. Wa tadabburu ma yakulu wa yaf'aluhu minha. Dan mentadaburi apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Dia ucapkan, dia baca, dia lakukan, itu dia pahami. Fahadihi sholat. Allati qala Allahu fiha, salat yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, innas salata tanha anil fasya wal munkar, salat itu menghalangi kita, mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Salat yang bagaimana itu? Bukan hanya sekedar salat takbir tanpa di resapi dalam hati. Sholat yang bisa melarang kita dari kemungkaran, itu adalah sholat yang kita tegakkan rukun-rukunnya, wajibnya, syarat-syaratnya, kemudian hadir batinnya. Hadir batinnya. Kalau ada orang rajin sholat tapi masih fahsya, berarti belum dia menegakkan apa? Sholat. Belum dia menegakkan sholat secara dohir dan batin. Ini masya Allah. Inilah sholat yang menghalangi kita dari fahsya dan mungkar. Wahyallati yatarattabu alaihi thawabu. Dialah yang nanti yang diikutkan kepadanya pahala. Fala thawaba lil abdi. Maka tidak ada pahala bagi seorang hamba. Min sholatihi, dari sholatnya. Illa ma'akolah minha. Kecuali yang dia pahami darinya. Kalau sholat hanya sekedar sholat, dia tidak paham dan tidak tadaburi apa yang dia lakukan, itu tidak ada sholat. Tidak ada pahala. Walaupun kalau kita katakan apa? Sholatnya dia telah melakukan kewajiban. Tapi pahalanya. Ya kan begitu? Pahalanya tentunya tidak. Wa yadkhulu fi sholati faraiduha wa nawafiluha. Dan masuk dalam wayukimuna sholah. Maksudnya adalah sholat-sholat wajibnya dan sholat-sholat sunnahnya. Ini masya Allah. Ciri orang bertakwa. Ini yang kedua ya. Yang pertama beriman terhadap yang goib. Yang kedua ini, wayukimuna sholat. Mereka mendirikan apa? Sholat. Mungkin sampai situ dulu, karena setelahnya lagi terkait dengan amalan berikutnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kita lanjutkan lagi besok insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di pagi hari ini ada manfaatnya dan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iya, kita cukupkan. Subhanaka walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.